Bismillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita taufiknya dan hidayahnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan pada malam ini untuk bisa kembali membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan kembali membaca kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita telah memasuki bab taubah, hadis yang di sini urutannya yang ke-21 dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Abi Sa'id Sa'ad bin Ibn Malik Ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau termasuk salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih dikenal dengan kunyah beliau yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Nama beliau adalah Sa'ad Ibn Malik Ibn Sinan Al-Khudri. Kemudian dari kabilah Khazraj Al-Ansari. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, beliau berusia 10 tahun. Sebagaimana usia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika terjadi perang Uhud, yaitu pada tahun ketiga Hijriah, ketika usia Abu Sa'id ini sekitar 13 tahun, maka datanglah beliau bersama dengan orang tuanya yaitu Malik bin Sinan, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa mengikuti perang Uhud. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak menerima beliau atau di dalam pasukan kaum muslimin pada perang Uhud, dan beliau baru mengikuti peperangan bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq. Dan ayah beliau Malik bin Sinan ini gugur sebagai syuhada pada perang Uhud. Disebutkan bahwasanya Abu Sa'id ini mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ...12 kali peperangan. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk dari Al-Mukthirun, termasuk dari para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya beliau ini berada pada urutan yang ketujuh. Setelah urutan yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Anas bin Malik, yang keempat adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang kelima kemudian adalah Abdullah bin Abbas, yang keenam Jabir bin Abdullah, dan yang ketujuh adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum Rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dahulu di zaman orang-orang sebelum kalian, ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa. Fasa'al an a'lamil ahli al-ardi. Kemudian laki-laki tersebut bertanya tentang orang yang paling alim yang berada di atas muka bumi pada saat itu. Fadulla ala rahibin, maka ditunjukkan kepadanya, yaitu seorang rahib, seorang abid, seorang ahli ibadah. Fa'atahu, kemudian laki-laki itu mendatangi rahib tersebut. Faqala, inna muqatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Sesungguhnya dia telah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubatin, apakah ada bagi dia taubat? Faqala, maka menjawab rahib tersebut, ahli ibadah tersebut, la, ya, tidak ada taubat bagi dia. Dia menjawab dengan kebodohannya. Faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Maka laki-laki tersebut membunuh rahib tersebut karena marah. Dia dikatakan tidak ada lagi taubat bagimu. Fasta'adhama ar-rahib. Rahib ini menganggap besar apa yang telah dilakukan oleh laki-laki tersebut. Dan dengan kebodohannya dia menjawab tidak ada taubat. Maka disempurnakanlah, maka dibunuhlah laki-laki tersebut dan sempurnalah dia membunuh 100 jiwa, 100 nyawa. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi, kemudian laki-laki itu menanyakan tentang orang yang paling alim yang berada di atas muka bumi. Fadulla ala rajulin alimin, maka ditunjukkan kepadanya seorang laki-laki alim, seorang laki-laki yang berilmu. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahalahu min taubatin. Maka laki-laki yang membunuh 100 jiwa tersebut berkata, sesungguhnya dia telah membunuh 100 jiwa, 100 nyawa telah dia bunuh. Falahu min taubatin, apakah ada baginya taubat? Faqala na'am, wa man yahulu bainahu wa bainat taubati. Maka seorang alim tadi menjawab, ya, ada taubat baginya atau bagimu. Dan siapa yang menghalangi di antara dia dengan taubat? Kemudian orang alim tadi melanjutkan, in tariq ila ardi kada wa kada, maka pergilah engkau ke negeri yang seperti ini dan seperti ini. Jadi menyebutkan sebuah negeri yang disebutkan nanti, fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala. Jadi negeri tersebut manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'budillaha ma'ahum, maka beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan mereka. Wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu su'in. Dan janganlah kamu kembali ke negerimu, karena sesungguhnya negerimu adalah negeri yang jelek. Fanqalaqa hatta idza nasafa at-tariqa atahu al-maut. Kemudian laki-laki tersebut pergi menuju negeri yang disebutkan oleh alim tadi. Ketika sampai di tengah perjalanan, atahul mautu, maka datanglah kepadanya al-maut, lalu meninggallah laki-laki tersebut. dalam keadaan dia telah menyesal, nadiman, dalam keadaan menyesal, kemudian dia bersungguh-sungguh ingin bertaubat, dia bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan negerinya, fakhasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adabi, maka berselisihlah malaikat rahmat dan malaikat adab, siapa yang berhak untuk membawa ruh atau nyawa laki-laki tadi. Karena seorang kafir, maka yang membawa ruhnya adalah malaikat adab. Adapun orang mukmin, maka yang membawa ruhnya adalah malaikat rahmat. Faqalat malaikatur rahmati, maka berkatalah malaikat rahmat, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala. Orang ini telah datang dalam keadaan bertaubat dan dengan sepenuh hati dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat azab pun berkata, wa qalat malaikatul adabi, dan berkata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qattu, sesungguhnya orang ini, yaitu laki-laki tadi yang telah membunuh 100 nyawa tadi, dia belum beramal sekalipun, tidak ada amalan yang dia lakukan, itu amalan kebaikan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dalam bentuk manusia. Mari disebutkan di sini, fa ata'ahum malakun fi surati adamiyyin, maka datang kepada mereka, yaitu malaikat dalam bentuk manusia, faja'aluhu bainahum ay hakaman, maka malaikat yang tadi berselisih, malaikat rahmat dan malaikat adab ini, menjadikan malaikat yang dalam bentuk manusia tadi sebagai hakim, pemutus di antara mereka, siapa yang berhak untuk membawa ruh dari laki-laki tersebut. Faqala, maka berkata malaikat tadi, qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lahu. Ukurlah jarak di antara dua negeri, yaitu negeri yang dituju oleh laki-laki tadi dan negeri yang dia tinggalkan. Fa ayyatihi ma kana adna fa huwa lahu. Maka jika laki-laki tersebut lebih dekat ke negeri yang dia tuju, maka malaikat rahmat yang berhak untuk membawanya. Namun apabila yang dekat kepada negeri asalnya, itu Ar-Rusu'in, maka malaikat azab yang berhak untuk membawa ruh orang tersebut. Faqasu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arada. Maka kemudian mereka mengukurnya, malaikat tadi mengukur jarak di antara kedua negeri tersebut dengan tempat orang tersebut meninggal, dan mereka mendapatkan orang tersebut lebih dekat kepada negeri yang dia tuju, yaitu negeri yang di dalamnya unasun ya'buduna Allah ta'ala, yaitu yang negeri di situ orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqabadathu malaikatur rahmati, maka malaikat rahmat membawa ruh orang tersebut. Mutafakun alaih. Kemudian disebutkan wa fi riwayatin fi sahihi, dan tidak di dalam riwayat yang lain, fakana ila qaryati salihati aqraba bi bishrin, dan ternyata orang tersebut, laki-laki tersebut, lebih dekat kepada negeri yang baik sejarak satu jengkal. Faju'ila min ahliya, maka dijadikanlah orang tersebut sebagai penduduk negeri yang baik tersebut. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, fi sahihi fa auha Allah taala ila hadhi an tabaadi, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada negeri, kepada tanah yang itu, di situ negeri yang baik atau negeri yang jelek, untuk menjauhi posisi dari orang yang meninggal tersebut. Wa ila hadhihi, dan kepada negeri yang baik, antaqarrabi, untuk mendekatkan jarak kepada orang yang meninggal tersebut. Qisu ma bainahuma, kemudian mereka mengukur jarak kedua negeri tersebut dengan posisi orang yang meninggal tersebut. Wajaduhu ila hadhihi aqrab bi bishrin, dan mereka mendapatkan orang tersebut meninggal lebih dekat kepada negeri yang baik, di Bishrin, sekitar satu jengkal. Fa'ufirolahu, maka dia diampuni. Wa fi riwayatin fana'a bisodorihi nahuha, yaitu ketika orang disebutkan dalam riwayat dari kota ada dari Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, bahwa ketika orang tersebut meninggal, dia membusungkan dadanya mengarah ke negeri yang dia tuju. Maka ini adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam menjelaskan tentang taubat. Maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Yang pertama adalah bahwasanya di dalam hadis ini terdapat fadilah atau keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu, dibandingkan dengan seorang abid. Jadi orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan seorang ahli ibadah. Bisa kita lihat di dalam hadis tersebut, seorang abid, orang yang ahli ibadah namun dia jahil, ketika dia ditanya oleh pembunuh 99 nyawa tadi, dia mengatakan lah, tidak ada taubat. Ini dia menjawab dengan kejahilannya, dengan kebodohannya. Padahal di situ masih diterima taubat. Nah, seorang alim tadi mengatakan, ketika ditanya tentang apakah ada taubat bagi orang yang telah membunuh 100 nyawa, maka seorang alim tadi mengatakan, "Na'am, iya. Masih ada taubat bagimu, yaitu bagi orang yang membunuh 100 nyawa tadi. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubati, siapa yang menghalangi di antara dia dengan taubat?" Dan ini juga sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan seorang alim, "Wa inna fadlul alimi 'alal 'abidi," sesungguhnya keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu, dibandingkan dengan seorang abid, kafadlil qamari lailatal badri, seperti bulan pada malam bulan purnama, ala sa'irin kawakib, dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Jadi seorang alim ini dimisalkan seperti bulan pada bulan purnama, yang dia kesempurnaan cahayanya bisa menerangi yang lainnya. Sedangkan seorang abid ini diibaratkan seperti bintang-bintang yang tidak, cahayanya tidak sempurna, tidak bisa menerangi yang lainnya. Ini adalah faedah yang pertama, yaitu fadlul alimi 'alal 'abid, yaitu keutamaan seorang alim terhadap atau dibandingkan dengan seorang abid. Kemudian faedah yang selanjutnya yang ada di dalam hadis ini adalah Yaitu barang siapa yang dia berfatwa tanpa ilmu, maka akan membawa kerusakan pada dirinya dan orang lain. Kita bisa lihat seorang abid ketika ditanya, dia menjawab pertanyaan tersebut tanpa ilmu. Dia mengatakan tidak ada taubat bagi orang yang telah membunuh 99 nyawa. Maka ketika dia berfatwa tanpa ilmu, dia tidak mengetahui tentang taubat, maka yang akan merasakan kerusakan adalah dirinya dan juga orang lain. Bagaimana ketika dia menjawab tidak ada taubat, maka dia dibunuh oleh pembunuh tadi. Dan juga dia menambah bagi pembunuh tadi untuk berbuat kerusakan yang lainnya. Dia membunuh abid tadi. Maka disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz bahwasanya man a'ada Allah bi ghairi ilmin, barang siapa yang dia beribadah tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu. Jadi seseorang yang dia beribadah tanpa ilmu, maka kerusakan yang dia buat lebih banyak daripada perbaikan yang dia lakukan. Maka ini pentingnya bahwasanya ibadah yang kita lakukan berada di atas ilmu dan juga memberikan isyarat bahwasanya apabila kita ditanya dan tidak mengetahui apa yang ditanya, jawaban yang ditanyakan tersebut, maka jangan berani untuk menjawabnya. Sebagaimana kisah Imam Malik rahimahullah taala ketika didatangi oleh orang-orang dari Maghrib. Orang dari Maghrib ini datang kepada Imam Malik rahimahullah taala dan mengajukan sekitar 40 pertanyaan. Kemudian Imam Malik hanya bisa menjawab beberapa pertanyaan saja. Maka orang tadi mengatakan, engkau ini seorang imam, bagaimana mungkin engkau tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Orang-orang menunggu jawabanmu. Maka ini secara makna ya. Maka Imam Malik mengatakan, ya katakan kepada mereka bahwasanya Malik tidak tahu. Maka ini adalah pentingnya ketika menjawab berdasarkan ilmu. Kemudian faedah yang selanjutnya yang ada di dalam hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan di dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat dari orang yang dia telah membunuh 100 jiwa, 100 nyawa. Maka Allah masih menerima taubatnya. Disebutkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, bani Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Dan dilanjutkan, ya bani Adam, lau balagat dzunubuka 'ananas sama, wahai bani Adam, walaupun dosa-dosamu memenuhi ufuk langit. Kemudian disebutkan, tsummastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wa la ubali, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotaya tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an ghafa la ataituka biqurabil ardi biqurabiha maghfiratan. Dan jika engkau menemuiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka, aku akan menemuimu dengan bikurabiha maghfiratan, dengan ampunan sepenuh bumi pula. Maka ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Tidak pantas bagi kita untuk berputus asa dari ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadialladzina ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang merugikan diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, maka janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya yang ada di dalam hadis ini adalah bahwasanya yaitu tidak boleh membuat seseorang berputus asa dari rahmat Allah. Ini bisa dilihat dari kisah Abid tadi ketika ditanya oleh seorang pembunuh tadi, dia mengatakan la, tidak ada taubat bagimu. Maka ini membuat sudah pembunuh tadi putus asa, digenapkan saja dibunuh menjadi 100. Maka ini tidak boleh dilakukan, membuat orang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya barang siapa yang membuat orang berputus asa setelah turun ayat tadi Az-Zumar ayat 53, maka dia telah menentang kitabullah, telah menentang firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya bahwasanya taubat seorang pembunuh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah syirik liman yasha, bagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan orang yang telah melakukan pembunuhan ini maka terkait dengan tiga hak. Yang pertama hak Allah Subhanahu wa taala, maka dia dengan bertaubat kepada Allah dan Allah mengampuni, maka ini hak yang pertama. Kemudian hak yang kedua yaitu berkaitan dengan orang yang dibunuh. Dan ini yang akan menjadi tanggungan pembunuh tersebut. Karena orang yang dibunuh sudah meninggal, dia tidak mungkin untuk meminta penghalalan dari orang tersebut. Dan Allah yang akan memutuskannya pada hari kiamat nanti. Dan hak yang ketiga berkaitan dengan wali, yaitu dengan keluarga dari orang yang dibunuh tersebut. Baik dia dikisos, dibunuh juga, atau membayar dia, atau dia dimaafkan. Nah, ini adalah tiga hak yang berkaitan dengan perbuatan pembunuhan. Kemudian faedah yang selanjutnya yang ada yang terkandung di dalam hadis ini adalah keutamaan berhijrah dari negeri yang jelek menuju negeri yang baik. Sebagaimana dikatakan seorang alim tadi kepada abid, intolik ila ardi kada wa kada, pergilah engkau atau berpindahlah engkau ke negeri yang seperti ini seperti ini. Fa inna biha unasun ya'buduna Allah, karena di negeri tersebut manusia beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'hum, maka beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang dia ingin bertaubat, maka hendaklah dia berhijrah, meninggalkan tempat tinggalnya yang terjadi padanya kemaksiatan. Yang di tempat tersebut dia tidak bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut dikarenakan lingkungannya lingkungan yang jelek. tidak mendukung dia untuk istiqomah di dalam taubatnya. Dan lingkungan-lingkungan seperti ini disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya orang yang menginginkan taubat maka dia hendaklah meninggalkan tempat yang di situ bisa terjadi lagi kemaksiatan pada dirinya. Itu adalah faedah yang ketujuh ya. Yaitu hendaklah seseorang yang dia ingin bertobat itu meninggalkan negerinya yang jelek. Yang ketika dia bertobat ternyata lingkungannya tidak mendukung dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka tinggalkanlah tempat tersebut. Cari tempat yang bisa mendukung dia untuk mendukung taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini nanti berkaitan dengan faedah yang selanjutnya bahwasanya ketika seseorang ingin istiqomah di atas taubatnya, yaitu tidak kembali kepada kemaksiatan, maka dia juga berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang soleh. Maka tidak bisa seseorang yang dia bertaubat misalkan dari minum khamr, ternyata dia di lingkungannya masih seperti itu, dia masih bergaul dengan orang-orang yang kebiasaannya meminum khamr, maka tinggalkan tempat tersebut dan berteman dengan orang-orang yang baik, bukan berteman dengan orang-orang yang jelek yang bisa mengantarkan dia kembali kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga oleh Imam Nawawi bahwasanya sudah sepantasnya bagi orang yang bertaubat untuk mengganti teman yang jelek dengan teman yang baik, yang soleh, yang alim, dan orang-orang yang semisalnya. Kemudian dia mengambil dari pertemanan yang tersebut adalah manfaat yang baik. Dan juga hadis Rasulullah SAW sudah jelas ya, matalul jalis istu'i kahamil miski wa nafikhil kir. Jadi pertemanan itu dimisalkan, pertemanan yang baik dimisalkan dia itu berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kalau kita tidak membeli minyak wangi tersebut atau tidak diberi, maka setidaknya kita akan mendapatkan bau wanginya tersebut. Adapun berteman dengan pandai besi, warna full kiri, maka atau setidaknya tadi ketika kita mencium bau wangi minyak wangi tersebut. Adapun berteman dengan seorang pandai besi, maka jika dia tidak apa, dia mendapatkan atau pakaiannya terbakar, ataupun dia mendapatkan bau yang tidak enak ya. Kalau seorang pandai besi tahu sendirinya dia bekerja di tempat yang panas, maka kita akan mendapatkan bau dari pandai besi tersebut. Ima baju kita terbakar atau kita akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Ini adalah permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang permisalan orang-orang yang berteman dengan orang yang baik, yaitu dimisalkan seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, dan berteman dengan orang yang jelek dimisalkan seperti orang-orang yang berteman dengan pandai besi. Maka pandai-pandailah kita memilih teman, baik di lingkungan ataupun di tempat kerja. Apabila teman tersebut membantu kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertemanlah dengan orang tersebut. Tapi apabila ternyata orang tersebut malah membuat kita bermaksiat kepada Allah, menjauh dari agama Allah, maka tinggalkanlah orang tersebut. Ini adalah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Di dalamnya disebutkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sepantasnya bagi seorang muslim yang dia melakukan perbuatan kemaksiatan untuk berputus asa dari rahmat dan taubat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bismillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.